Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pelajaran kita dari Sirah Nabawiyah, dan ini adalah peristiwa rangkaian dari peristiwa-peristiwa sebelum Perang Tabuk. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan masuk dalam Perang Tabuk. Di antara peristiwa menjelang Perang Tabuk adalah peristiwa Rasulullah SAW memboikot istri-istrinya, ya. Sallallahu alaihi wasallam memboikot istri-istrinya radhiyallahu taala anhunna, ya. Dan itu terjadi pada tahun 9 Hijriah sebelum Perang Tabuk, ya. Rasulullah SAW melakukan ila, yaitu beliau berjanji untuk tidak mendatangi atau menggauli istri-istri beliau selama sebulan. Kemudian beliau pun meninggalkan istri-istri beliau dan masuk di Mashrubah. Mashrubah yaitu semacam tempat, ya, kamar yang di situ disimpan semacam simpan beberapa barang-barang, ya. Dan lokasinya di dekat rumah Aisyah, tapi naik di luar hujrah Aisyah. Kita tahu hujrah Aisyah kan kalau Masjid Nabawi di depan kiblat ni Raudhah, sebelah sini kuburan Nabi yang sekarang, itulah hujrah Aisyah. Dekat situ ada namanya Mashrubah. Mashrubah yaitu semacam kamar kecil tapi ada tangganya untuk naik. Situlah tempat meletakkan beberapa barang-barang. Dah Nabi SAW meninggalkan istri-istri beliau 9 orang selama sebulan tinggal di tempat tersebut. Kenapa Nabi SAW memboikot mereka dan menghajar maksudnya memboikot, ya, mendiamkan istri-istri beliau sampai sebulan? Para ulama menyebutkan banyak sebab, dan itu bukan kebiasaan Nabi meninggalkan istri-istri beliau, ya. Beliau tidak pernah mengalami hal sampai seperti ini, tetapi karena terkumpulnya permasalahan yang Nabi memandang bahwasanya cara menghadapinya dengan meninggalkan mereka seluruhnya selama sebulan, kemudian tinggal di Mashrubah di tempat tersebut. Ini adalah solusi yang berat, tapi harus dilakukan oleh Nabi SAW demi untuk meningkatkan derajat istri-istri beliau. Dan kemudian turunlah ayatul takhir, ayat pilihan. Nanti akan kita jelaskan, ya, ayat tersebut. Gara-gara permasalahan ini, yang menyuruh memilih istri-istrinya, memilih bersama Nabi dengan hidup sederhana, ataukah inginkan dunia, maka berpisah dari Nabi SAW. Tapi ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kenapa Nabi SAW sampai memboikot istri-istri beliau selama sebulan. Di antaranya, sebab pertama, ya, karena Nabi SAW, ya, suatu hari ke rumah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu ta'ala anha, salah satu istri beliau, kemudian beliau pun minum madu di situ, ya. Kemudian Aisyah berkata, fatawasaitu ana wa Hafsah anna ayyatuna dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam falnaqul inni ajidu minka riha maghafir. Maka aku sepakat dengan Hafsah, mereka berdua cemburu kepada Zainab. Perhatikan, ini yang ceritalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kesalahan dia. Dan kita tahu istri Nabi bukan maksum. Istri Nabi bukan nabi. Istri Nabi bisa salah. Dan ini kesalahan timbul karena kecemburuan, kesalahan berkaitan rumah tangga. Dan dia cerita, Aisyah membongkar kesalahan ini karena berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kenapa Nabi SAW melakukan suatu tindakan memboikot istri-istrinya. Maka dia cerita, ya, cerita kesalahannya. Yang kalau Aisyah tidak cerita, mungkin kita tidak tahu. Tapi dia cerita kesalahannya agar menjadi pelajaran, ya, agar menjadi pelajaran. Ini banyak dilakukan oleh Aisyah. Kesalahan-kesalahan dia lakukan, dia ceritakan, karena di balik itu ada pelajaran yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Maka kata Aisyah, aku pun sepakat dengan Hafsah. Kapan Nabi masuk ke rumah salah satu di antara kami berdua, kita akan berkata, kami mencium bau maghafir. Maghafir itu sejenis makanan yang tidak enak untuk dicium, ya. Aromanya enggak enak. Misalnya kalau kita kok ada bau petai, gampangnya gitu, ya. Tapi bukan petai tentunya, ya. Tapi ada namanya maghafir, yang itu menimbulkan bau tidak enak, ya. Dan wakana Nabi SAW yustadu alaihi antujadu tentujada minhu kariha. Rasulullah SAW tidak suka kalau ada tercium bau tidak enak. Maka ketika dikatakan gara-gara dia minum madu tercium bau yang tidak enak, maka dia mengatakan, aku tidak akan minum madu lagi. Maka Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardhata azwajik, karena hanya berharap keridhaan istrimu. Di sini nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anha, ya. Demikian juga di antara sebab yang disebut oleh sebagian ulama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari mendatangi budaknya itu Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ketika itu Hafsah lagi tidak di rumah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak budaknya, dalam riwayat disebutkan Nabi mengajak budaknya Maryah tersebut, dan halal bagi Nabi. Nabi gauli di rumah Hafsah ketika itu Hafsah tidak ada di rumah. Kemudian akhirnya Hafsah datang dan dia mengetahui Nabi menggauli budaknya, maka dia pun marah, ya. Kenapa saya tidak ada, kemudian kau menggauli budakmu? Akhirnya Rasulullah ingin membuat Hafsah ridha biar memaafkan Nabi, maka Nabi pun mengatakan aku tidak akan menggauli budakku lagi. Maka Allah tegur, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, budak halal bagimu, ya. Kemudian di antara sebab, ya, juga yang sebab utama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini sebab yang dikuatkan oleh banyak ulama, yang tadi hanya sebab mukaddimah-mukaddimah saja, ada masalah keluarga bertumbuk, tapi yang paling utama adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu yasta'dhin ala Rasulullah sallam fa wajada an-nas julusan bi babihi. Abu Bakar minta izin untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar mendapati orang-orang duduk di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak seorang pun diizinkan untuk masuk. Ketika Abu Bakar yang minta izin, maka Nabi izinkan untuk masuk. Kemudian datang Umar bin Khattab minta izin untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati orang sedang banyak duduk di depan pintu Nabi, tidak seorang pun diizinkan masuk. Ketika Umar minta izin masuk, diizinkan. Mereka berdua sahabat Nabi yang sangat dekat. Kemudian mereka mendapati Rasulullah SAW sedang diam, sementara istri-istri beliau 9 orang semua kumpul di sekeliling beliau. Semua Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada Zainab bintu Jahsyin. 9 orang semua pada kumpul di sisi Nabi SAW. Sementara Nabi diam. Ada apa gerangan? Maka Umar berkata, la aqulanna syai'an udhikun nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku akan ngomong sesuatu yang bikin nabi ketertawa, ya, wala ukallimanna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'allahu yadhhak, aku akan ngomong sama nabi, siapa tahu dia tertawa. Artinya kondisi tidak enak, dia ingin merubah suasana. Istri-istri nabi diam, nabi juga diam, ya. Maka Rasulullah berkata, ya Rasulullah, law ra'aita binat zaid sa'alatni nafaqah anifan fawajatu unuqaha, ya Rasulullah, tadi kalau kau lihat, coba, istriku minta tambahan nafkah, yaitu tambahan uang dapur, maka aku pun tekan lehernya, ya. Maksudnya Umar tidak diam, Umar minta-minta apa? Umar menekan lehernya. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertawa, ya. Sikap Umar mengicikapi istrinya yang minta-minta duit tambahan untuk uang dapur, maka dibalas dengan Umar dengan menekan lehernya, ya. Nabi tertawa hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat geraham beliau. Artinya Nabi tertawa, benar-benar tertawa. Kemudian Nabi berkata, hunna hauli kama tara yas'alnani an-nafaqah. Sekarang kulihat oleh Umar ini, semua istriku 9 orang lagi ngumpul semua, sepakat minta tambahan uang dapur dariku. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang ke Aisyah, ke putrinya. Kemudian dia tekan leher Aisyah. Artinya minta-minta tambahan nafkah dari Nabi, ya. Kemudian Abu Bakar tekan Aisyah radhiyallahu anha. Umar kemudian pergi ke putrinya Hafsah. Ini lagi ngumpul semuanya istri-istri Nabi. Di antara istri Nabi ada Hafsah, ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Abu Bakar menekan leher, gampangnya kita mencubitlah gampangannya, menyakiti, menekan Aisyah, Hafs, kemudian Umar pergi ke putrinya Hafsah, kemudian ya ja'unuqaha, kemudian menekan leher Hafsah, ya. Kemudian dua-duanya berkata, mengingatkan putri-putri mereka, tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa indahu, kalian minta-minta tambahan uang dapur dan Nabi tidak punya apa-apa. Mereka menjawab, istri-istri Nabi, wallahi ma nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abadan laisa indahu. Demi Allah, kami tidak minta kepada Nabi yang Nabi tidak punya. Kami minta, Nabi punya kok. Kami minta sesuatu yang Nabi punya. Timbul pertanyaan, kenapa istri-istri Nabi ini minta-minta tambahan uang dapur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya mengatakan Karena kita tahu Nabi SAW telah melakukan banyak peperangan dan dapat ghanimah banyak, kayak dari perang, terutama perang Hunain, banyak dapat ghanimah ya. Dan dibagi-bagi kepada para sahabat, dan kemudian juga dalam perang-perang sebelumnya. Dan bisa jadi para sahabat mereka memberikan kepada istri-istri mereka. Mereka memberikan apa yang harta mereka. Dan mungkin namanya istri-istri Nabi lihat istri-istri sahabat yang lain diberikan, mereka kok tidak. Akhirnya mereka minta sesuatu kepada Nabi yang menurut mereka Nabi punya hal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi punya tipe kehidupan yang lain. Nabi tipe kehidupannya kehidupan yang sederhana. Tentu kita masih ingat ketika putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika mendengar ayahnya memiliki budak-budak wanita, mungkin dari peperangan kemudian dapat budak-budak wanita, sementara Fatimah hidupnya sederhana, kemudian harus menggiling gandum dengan memutar roha. Roha itu alat batu dua, kemudian diberat untuk sebagai wanita mengerjakannya. Dia tidak punya pembantu, ya. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukanlah suami yang kaya yang punya budak untuk membantu istrinya Fatimah. Maka sebagai seorang putri, dia datang ke Aisyah minta agar bapaknya kasih budak satu buat dia untuk membantu. Dan Nabi ya seorang ayah yang sangat baik. Maka dia pun pergi ke rumah Aisyah. Ternyata Rasulullah SAW tidak di rumah. Intinya dia minta pembantu, minta khadimah. Ya, kemudian ternyata ketika Fatimah sudah pulang, Rasulullah SAW datang, maka Nabi kasih tahu tadi putrimu minta khadimah, tapi Rasulullah SAW tidak kasih. Rasulullah SAW kemudian datang ke rumah Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih baik daripada khadim, ya, lebih baik daripada pembantu, yaitu engkau berzikir subhanallah 33 kali sebelum tidur, ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, ini lebih baik daripada khadim. Artinya Rasulullah SAW tidak berikan dia budak, padahal Rasulullah SAW mampu. Kata para ulama, Rasulullah SAW mendahulukan hartanya tersebut, beliau sedekahkan. Beliau kasihkan kepada orang tinggal di Sufa, orang-orang miskin, sehingga beliau sendiri tidak memiliki apa-apa. Apalagi untuk memberikan kepada putrinya. Demikian kehidupan yang dipilih oleh Nabi SAW. Sehingga, wallahu alam, ketika istri-istri Nabi melihat istri-istri teman-temannya, memiliki sesuatu yang lebih, maka mereka berhak untuk minta kepada Nabi SAW. Namun Nabi tidak memberi. Dan Nabi diam. Ketika ditegur oleh ayah mereka, Abu Bakar dan Umar, kalian minta sesuatu yang Nabi tidak punya. Kata mereka, demi Allah kami minta Nabi punya. Tapi Nabi tidak kasih. Dan Nabi diam. Ini diantara sebab utama yang menjadikan Nabi SAW akhirnya meninggalkan mereka tentunya. Dan ini dirajikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Bahwasanya yuhtamal an yakuna majmu' hadhil asya' kana sababan li'tizalihinna, dan sangat mungkin bahwasanya ini semua sebab-sebab yang terkumpulkan ini, inilah yang menyebabkan Nabi SAW akhirnya memboikot atau menghajar atau mendiamkan mereka, istri-istrinya 9 orang, ya, selama sebulan. Dan ini yang pantas bagi Nabi, karena kita tahu Nabi SAW orangnya pemaaf, ya, orangnya lapang dada, tapi dia harus melakukan suatu sikap untuk perbaiki istri-istri beliau, ya. Saatnya dia melakukan ketegasan. Itu pun beliau tidak ngomel-ngomel. Lihat dalam hadis, istri-istrinya pada nuntut, dia diam aja, sakitan wajiman, diam aja. Dia tidak, bahkan dia sempat tertawa ketika Umar berkata, ya Rasulullah, lihat tadi istriku minta tambahan duit nih, duitnya dijewer, gampangannya demikian. Kalau bahasa kita ya, duitnya saya kasih dengan jeweran ya. Artinya, itu yang sikap diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diam, tenang, tidak membalas, tapi beliau mengambil sikap harus pergi ke Masyrubah meninggalkan mereka selama sebulan. Ya. Kemudian yang tadi hadis riwayat Muslim, ya. Dan dalam riwayat yang disebutkan qadarullah, ketika Nabi sedang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot istri-istri beliau selama sebulan, beliau juga mengalami kecelakaan, kalau tidak salah jatuh dari kuda beliau sehingga kaki beliau cedera. Kaki beliau cedera sehingga beliau memilih untuk istirahat di Masyrubah. Memilih untuk istirahat di Masyrubah. Bahkan sebagian sahabat menjenguk Nabi SAW di Masyrubah. Kemudian Nabi SAW, Masyrubah tadi semacam kamar yang di situ tempat disimpan beberapa barang-barang. Ya bukan tempat tidur asalnya, tapi Nabi memilih tinggal di situ untuk meninggalkan istri-istri beliau. 9 rumah beliau tinggalkan semua, beliau tinggal di Masyrubah. Bahkan sebagian sahabat ketika menjenguk Nabi, Nabi tidak bisa ke masjid, Nabi sholat bersama mereka di situ. Nah, Nabi sholat bersama mereka di situ dan dijadikan dalil oleh sebagian ulama, jika orang-orang datang ke seorang yang sedang sakit dan dia tidak bisa ke masjid, kemudian dia sholat bersama orang yang sakit tersebut, diperbolehkan meskipun tidak di masjid Tentu ada maslahat demi kemaslahatan orang yang sakit tersebut. Baik, bagaimana kisah kisah pemboikotan tersebut ya. Baik, kita bacakan kisahnya yang panjang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar berkata, "Kuntu ana wa jarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid." Ya. Sungguhnya aku memiliki seorang tetangga, tetanggaku dari di Bani Umayyah bin Zaid ya. Dan mereka tinggal dari awali Al-Madinah di daerah Quba, asalnya dari sana mereka. Wa kunna natanawabu nuzula 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yanzilu yawman anzilu yawman. Dan kami ganti-gantian untuk belajar ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari dia yang belajar sama Nabi, aku bekerja. Kemudian malam kita ketemu, saling share ilmu. Ya, sebaliknya keesokan harinya saya yang bersama Nabi, dia yang kerja. Jadi Umar sama dia sepakat sehari mereka kerja, sehari mereka nutup ilmu, sehari mereka kerja, karena ada kewajiban harus memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga sehari kerja, sehari nutup ilmu, ganti-gantian. Ketika Umar sedang bekerja, temannya yang nutup ilmu. Kalau ketika Umar nutup ilmu, temannya yang sedang bekerja, sehingga mereka bisa saling share ilmu, tidak ada ilmu yang luput dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa kunna ma'syara Quraisy, Umar bercerita, kami orang-orang Quraisy, naglibun nisa, kami mendominasi para wanita. Sikap kami, istri-istri kami enggak ada yang berani sama kami. Kami yang menguasai para wanita. Inilah sikap orang-orang Quraisy. Falamma qadimna 'alal Anshar, tatkala kami datang kepada kaum Anshar, idza qaumun taglibuhum nisa'uhum. Ternyata kami dapati kaum Anshar didominasi oleh istri-istri mereka. Ini kayak orang Indonesia sering didominasi oleh istri-istri mereka seperti kaum Anshar. Sebagian tentunya, sebagian seperti Muhajirin mendominasi istri-istrinya. Fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il Anshar. Mulailah istri-istri kami dari kaum Muhajirin yang harusnya biasanya tunduk sama kami para suami, mulai belajar dari wanita-wanita kaum Anshar untuk mendominasi suaminya. Ya. Fasakhibtu 'ala imra'ati faraja'atni. Suatu hari aku membentak istriku, aku marah kepada istriku atau mengangkat suara di hadapan istriku, faraja'atni, ternyata istriku membantah. Aku heran. Fa ankartu an turaji'ani, maka aku heran, tidak biasa istriku membantah, biasanya nurut. Ini kok tiba-tiba istriku membantahku. Qalat, aku pun mengingkarinya. Kenapa kau bantahku? Kata istrinya, "Wa lima tungkiru an uraji'aka?" Kenapa kau bantah? Kenapa kau mengingkariku untuk bukan bantah apa namanya? Menjawab. Kenapa kau mengingkari untuk menjawab perkataanmu? Fa wallahi inna azwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'annahu. Sungguh istri-istri Nabi pun membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri pun menjawab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa inna ihdahunna latahjuruhu al-yawma hatta al-lail. Bahkan salah seorang dari si Nabi mendiamkan Nabi sampai seharian, siang dan malam. Fa afza'ani, kata Umar, aku kaget mendengar cerita ini. Berani-beraninya istri-istri Nabi membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana mereka, di antara mereka ada yang boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya katakan, lihat ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang nabi, tapi ketika dia di rumah, dia mensikapi dia sebagai seorang suami. Artinya dia ngalah dengan kondisi istrinya yang terkadang membantah dia, terkadang artinya dia tidak selalu memposisikan dirinya sebagai seperti di luar. Kalau di luar ya tentu lain ya. Di rumah sama istri dia punya sikap tersendiri. Ya, sampai tadi istrinya ada yang memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan rumah tangga, dan Nabi sabar akan semua itu. Ketika Umar tahu bahwasanya ada sebagian istri Nabi yang melakukan demikian, dia mengatakan, "Qad khaba man fa'ala dzalika minhunna." Sungguh merugi di antara istri Nabi yang berani melakukan demikian. Kemudian aku pun bawa bajuku, kemudian aku segera menemui Hafsah, karena di antara istri Nabi adalah Hafsah. Aku berkata kepada putriku, "Wahai Hafsah, atughadibu ihda kunna Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma al-lail?" Apa benar wahai Hafsah, salah seorang dari kalian istri-istri Nabi, ada yang membuat marah Nabi, memboikot Nabi dari siang sampai malam? Kata Hafsah, "Na'am." "Iya, ada." "Fakultu qad khibti wa khasirti." Sungguh engkau benar-benar merugi dan merugi. "Afata'manina an yaghdaballahu li ghadabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahliki?" Apa kau merasa aman wahai Hafsah? Kau buat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah marah gara-gara marahnya Nabi, Allah marah kepada engkau. Kau tidak takut dengan kemarahan Allah? "La tastakthiri," jangan banyak minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kau minta-minta sama bapakmu, jangan minta-minta sama Nabi. Wala turaji'ihi fi syai'in wala tahjurihi. Jangan sampai kau bantah Nabi sedikit pun dan jangan kau boikot diamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalini ma badalaki. Kau punya kebutuhan minta sama aku. Umar tegas kepada putrinya. Jangan sekali-kali bantah Nabi. Jangan sekali-kali mendiamkan Nabi. Jangan bikin marah Nabi, jangan minta-minta sama Nabi. Ada keperluan minta sama saya. Wala yagurrannaki an kanat jaratuki awdha, ya. Ya. Minki ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sampai kau terpedaya, ya. Jangan sampai kau gara-gara cemburu kepada Aisyah yang lebih cantik daripada engkau, ya. Dan lebih dicintai oleh Nabi daripada engkau, kemudian kau melakukan hal-hal yang salah, wahai Hafsah. Kemudian aku pun keluar dari Hafsah. Kemudian aku ketemu dengan Ummu Salamah, ya, karena aku punya hubungan kekerabatan Ummu Salamah. Maka aku pun berkata sama dengan Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, ngapain kamu minta-minta kepada Nabi, minta tambahan macam-macamnya? Maka Ummu Salamah orangnya cerdas, ya, dia berkata kepada Umar, ajaban laka ya ibn al-Khattab, kau menakjubkan wahai Umar, engkau menakjubkan perkaramu. Dakhalta fi kulli shay hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwaji. Kau ngikuti segala urusan sampai urusan rumah tangga Nabi kau ikut-ikutan. dan itu perkataan menusuk hati Umar, ya. Mau ikut-ikutan urusan kami ke rumah tangga kami, ya. Ikut campur segala urusan, dan Umar cerita ini bagaimana Ummu Salamah menjawab dengan jawaban yang menusuk hatinya, ya. Ya. Akhirnya seakan-akan perkataan tersebut menugurku. Kata Umar, fa akhadhatni wallahi akhdhan kasaratni an ba'dhi ma kuntu ajid. Perkataan Ummu Salamah tersebut menusuk hatiku sampai tadinya aku ada suatu aku jadi lebih reda. Fa kharajtu min indiha, aku pun keluar dari Ummu Salamah. Wa nadimtu ala kalami li nisa'i Rasulullah, aku pun menyesal berbicara tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dilanjutkan ceritanya. Ya. Aku diamkan perkaranya. Wa kunna qad tahaddatsna an Ghassan tun'ilul khayla litaghzuwana. Kami dengar berita kabar bahwasanya Ghassan itu kabilah Arab yang tinggal di dekat Tabuk dan mereka berwala kepada Romawi. Kami dengar mereka sudah memasangkan tapal-tapal kuda siap untuk menyerang kami. Ya, jadi lagi isu yang lagi hebat di Madinah bahwasanya kabilah Ghassan akan menyerang kota Madinah karena mereka sudah meletakkan tapal-tapal kuda di kai-kai kuda mereka. Fanazala sahibil ansari yauma naubatihi. Faraja ilaina isya'an. Nah, satu hari aku lagi kerja. Saya dengan temanku yang sudah saya sebut tadi. Saya lagi kerja. Temanku yang pergi ke belajar sama Nabi SAW atau lagi di Madinah, ya. Di kota. Belajar. Fadaraba babi dharban syadina. Sebagaimana kebiasaan di malam hari kita ketemu untuk sharing ilmu. Namun kali ini dia datang di malam hari setelah isya' dengan cara yang berbeda. Dia pun memukul pintuku dengan pukulan yang sangat keras. Wa qala athammahu, apakah ada Umar? Aku pun kaget dan aku pun keluar ketemu dengan dia. Kataku kepadanya, qad hadatha al-yawm, dia berkata kepadaku, qad hadatha al-yawm amrun azim. Qultu ma huwa aja'a Ghassan, sungguh hari ini telah terjadi perkara yang besar. Aku berkata, ada apa? Apakah Ghassan sudah datang menyerang kabilah Ghassan? Karena itu lagi isu yang tersebar akan diserang oleh kabilah Ghassan. Sahabatku berkata, qala la, bal a'zamu min dhalik wa ahwal, lebih parah daripada Ghassan yang menyerang ini, perkara lebih besar lagi. Apakah itu? Talaqan Nabi SAW nisa'ahu, Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Subhanallah, ini yang dikhawatirkan Umar. Nabi menceraikan istri-istrinya. Fakultu khabat Hafsatu wa khasirat, sungguh merugi putriku Hafsah. Waqad kuntu adzunnu hadza yushiku an yakun, saya sudah duga ini akan terjadi karena begitu sebagian kesalahan istri-istri Nabi. Maka aku pun mengumpulkan bajuku, aku salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi setelah salat dia pergi ke Mashrubah. Fa tazala fiha. Ya. Rasulullah kemudian berdiam di Mashrubah. Dia tidak pulang ke rumahnya. Istrinya 9 tinggal semua. Subhanallah. Sedih Nabi sedih. Saya rasa Nabi sedih menjalaninya. Tapi ini harus dilakukan untuk memperbaiki istri-istrinya. Ya, istri-istrinya harus memiliki mustawa level yang tinggi untuk bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka aku lihat Nabi masuk ke Mashrubah, tidak seharusnya kan pulang ke rumah istrinya, tapi tidak. Maka aku pun pergi ketemu dengan Hafsah, putriku, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hiya tabki, maka dia pun menangis. Fakultu laha ma yubukiki. Apa yang membuat kau menangis, wahai putriku? Alaku alam akun hadzartuki hadza. Bukankah sudah saya ingatkan kau hati-hati, waspada. Jangan minta-minta sama Nabi. Jangan bantah Nabi SAW. Kalau ingin suatu minta sama saya, kan saya sudah bilang, wahai putriku. Atolak kau kunna Nabi SAW. Kalian sudah dicerai oleh Nabi SAW. Apa kata Hafsah la adri? Sambil nangis, dia mengatakan, aku tidak tahu dicerai atau tidak. Aku tidak tahu. Ha huwa dha mu'tazilun fil mashrubah. Itu dia tidak pulang ke rumah kami. Itulah Nabi lagi di mashrubah, di kamar itu. Tidak pulang-pulang. Fa kharajtu faji'tu ila al-mimbar fa idza hawlahu rahtun yabki ba'dhum. Tiba-tiba aku pergi di sekitar mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, aku dapati sekelompok orang menangis. Mereka sedih, mereka mendengar gampangnya guru mereka yang mereka sangat cintai lagi ada masalah rumah tangga. Mereka sedih. Sehingga mereka menangisi kejadian tersebut, apalagi ada isu bahwasanya guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya dan guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiam di tempat terpencil kecil, tidak di rumah. Ini tentu menggelisahkan mereka sampai mereka menangis. Fajalastu ma'ahum qalilan. Aku pun duduk bersama mereka. Melihat mereka menangis sedih dengan kejadian Nabi SAW. Karena Nabi pergi ke Masyarakat, orang lihat. Kok tidak pulang ke rumah. Suma ghalabani ma'ajid. Aku penasaran ya. Faji'tul masyarakat allati fiha Nabi SAW. Maka aku pun pergi ke Masyarakat. Yang di situ ada Nabi SAW. Fa idza bi Rabah gulami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang namanya Rabah, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaidan ala uskufati al-mashrubah mudallin rijlaihi ala naqirin min khashab. Ya. Dia sedang duduk di depan pintu atabatul bab, ya, seperti tangga untuk naik pintu mashrubah. Ya, dia duduk di situ nunggu depan pintu kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjulurkan kedua kakinya. Fanada itu, aku panggil dia. Ya Rabah, ista'zin li ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabah, minta izin kepada Nabi, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong minta izin sama Nabi, aku menemui. Nabi Umar tidak nyelonong, ya, beradab dia. Bilang minta izin, aku ingin ketemu Nabi. Maka dia pun masuk ke Masyrubah, dia ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma raja, kemudian dia balik. Dia berkata, "Kallamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakartuka lahu fasamata." Wahai Umar, saya tadi sudah ngomong sama Nabi minta izin. Saya sebut kamu, engkau wahai Umar minta izin masuk. Namun Nabi tidak menjawab, Nabi hanya diam. Nabi tidak mengatakan silakan, Nabi cuma diam. Nabi tidak tolak, Nabi tidak mengatakan silakan. Fansaraftu hatta jalastu ma'arrahti. Alladzina indal mimbar. Aku pun balik lagi, turun dari Masyrubah. Pergi sekelompok orang yang sedang nangis. Ya. Menyedihkan kesedihan kondisi guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi masalah rumah tangga ya. Ya, 9 rumahnya ditinggal semua. Bayangkan kemudian pergi ke kamar sederhana ya, subhanallah. Nangis, mereka nangis. Ya. Kemudian aku diam di situ. Summa ghalabani ma'ajid. Kemudian aku pengin tahu lagi, pengin tahu Nabi sudah menceraikan istri-istrinya atau tidak. Karena di antara istrinya adalah Hafsah, ini perkara besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar bagi Umar, bagaimana Umar sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang lagi kedua kali. Aku berkata, wahai Rabah, minta izin untukku ketemu dengan Nabi SAW. Rabah hormat sama Umar. Dia pun masuk ke dalam kamar Nabi SAW. Kemudian dia balik, dia berkata, qad dzakartuka lahu fasamata. Saya tadi sudah sebut namamu, wahai Umar. Dan Nabi ternyata diam saja. Faraja'tu. Aku pun balik. Fajalastu ma'arrahti. Alladzina indal mimbar. Tapi aku tidak pulang. Aku pergi situ, duduk lagi, nongkrong sama orang-orang yang sedang menangis. Ya. Kemudian aku penasaran lagi. Faji itu aku datang ketiga kali. Umar radhiyallahu anhu, masya Allah bersikeras pengen tahu. Siapa tahu Nabi berubah hatinya. Ya. Nabi tidak bilang tidak terima, enggak. Nabi cuma diem masalahnya. Seandainya Nabi bilang tidak, ya mungkin Umar tidak akan balik. Tapi Nabi cuma diem, tidak mempersilahkan dan tidak mengusir. Diem tanpa jawaban. Siapa tahu ketiga bisa berubah. Fakultu ya Rabah, ista'zinli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni adhunnu anna Rasulullah sallam dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah, wallahi la in amara Rasulullah sallam bi dharbi unuqiha la adribanna unuqaha wa rafa'tu sawti. Umar bikin cara supaya Nabi dengar. Dia berkata, wahai Rabah, minta izinkan untukku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyangka, saya khawatir Nabi menyangka aku ke sini untuk membela-bela Hafsah. Demi Allah, kalau Rasulullah menyuruh aku untuk memenggal kepala Hafsah, aku akan penggal kepalanya. Wa rafa'tu sawti, aku angkat suaraku, ya. Mungkin Rasulullah dengar ya. Aku sini pengin bukan urusan Hafsah, ya ingin tahu kondisi ya. Tidak, bukan untuk membela Hafsah maksud saya. Maksud Umar saya tidak sedang membela Hafsah. Fadakhala thumma raja ilayya. Dia pun masuk, ini ketiga kali. Kemudian dia balik, dia berkata, qad dzakartuka lahu fasamata. Saya sudah sebut nama engkau wahai Umar, Nabi diam aja. Ah, sudah ketiga kali, sudah. Umar pulang sudah. Falamma wallaitu munsharifan, tatkala aku balik mau pergi, sudah jalan. Auma ilayya raba an irqah. Tiba-tiba raba, ah, Umar, naik, naik, naik. Qad adina laka Nabi sallallahu, Nabi sudah izinkan, naik. Subhanallah. Umar pun naik, tangganya terbuat dari apa namanya batang korma. Umar naik ke kamar tersebut. Fadakhaltu ala Rasulillah sallam fa idza huwa muttaji'un ala rimali hasirin. Aku masuk ke kamar Nabi, tiba-tiba aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas tikar, tikar terbuat dari mungkin dari daun-daun korma atau apa semacam itu. Laisa baina wa bainahu firasy, tidak ada tempat tidurnya di tikar. Qad athara ar-rimalu bi jambihi muttaki'an ala wisadatin min adamin hashu halif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ittika, ya. Kemudian terlihat bekas tikar-tikar tersebut di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sedang bersandar di wisada semacam bantal. Bantal bukan seperti dari kapas, dari kapuk, enggak, dari leaf, dari semacam daun-daun apa namanya? Daun-daun korma, ya, tentu kasar ya, tapi itulah dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi. Aku masuk, aku tidak duduk. Rasulullah lagi berbaring di bawah. Tsumma qultu wa ana qa'im. Aku ucapkan assalamualaikum. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, atallaqta nisa'aka? Aku bertanya, Rasulullah, apakah anda telah menceraikan istri-istri anda? Farafa ilayya basarahu. Rasulullah mengangkat kepalanya, lihat kepadaku, mengangkat pandangannya. Faqala la, tidak. Faqultu Allahu Akbar. Aku senang, gembira. Berarti Hafsah tidak dicerai. Saking gembira dia berkata, Allahu Akbar. Kemudian aku masih berdiri, belum berani duduk. Ana qa'imun astanis. Aku ingin merubah suasana. Ya. Yang penting Rasulullah sudah tidak ceraikan istrinya, sudah kabar gembira bagiku. Selanjutnya aku ingin merubah suasana, ya, suasana hening, diam, tidak ada candaan. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, lau ra'aitaini wa kunna ma'syara Quraisyin naglibun nisa falamma qadimna al-Madinah idza qawmun taglibun nisa'uhum. Ya Rasulullah, coba lihat kita ya Rasulullah, kita ini orang Quraisy, kita di Mekah, kita ini dominasi istri-istri kita. Tapi ketika kita sampai di Madinah, istri-istri kita yang mendominasi kita ya. Kita dapati kaum ke Ansar, idza qaumun taglibuhum nisa'uhum, ternyata mereka kaum yang istri-istrinya yang menguasai mereka. Rasulullah SAW, tabassama Nabi SAW, Rasulullah SAW tersenyum. Kata Ibn Hajar, Rasulullah SAW ada dua metode dia pilih. Dia orang Quraisy, Rasulullah orang Quraisy. Metode kaumnya menguasai istri-istri. Metode kaum Ansar dikuasai oleh istri-istri. Ternyata Nabi milih metode kaum Ansar. Nabi milih metode kaum Ansar. Saya enggak tahu antum para suami ikut metode mana ya. Kadang-kadang Muhajirin, kadang-kadang kaum Ansar ya. Tapi intinya demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena kelembutannya, karena lapangnya dadanya, dia milih metode kaum Ansar sehingga istrinya kalau marah pun dia diamkan, kalau ini pun dia sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Umar. Umar metode Quraisy, ya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Umar ingin apa, memecahkan suasana. Ya, tegang gini, mending Rasulullah tersenyum. Sudah, senyuman pertama. Suma qultu, Umar lanjutkan lagi. Ya Rasulullah, law ra'aitani wa dakhaltu ala Hafsah faqultu laha la yaghurrannaki an kanat jaratuki awda'a minki wa ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kau seandainya kau lihat aku ya Rasulullah, aku ketemu dengan Hafsah, aku bilang, gampangnya bahasa kasaran kita, kamu jangan cemburu-cemburu sama Nabi, mentang-mentang Nabi lebih cinta sama Aisyah, Aisyah lebih cinta, lebih cantik daripada kamu, ya, kamu kemudian mau jadikan alasan untuk minta-minta sama Nabi. Nabi tersenyum lagi. Nabi tersenyum. Fatabas sama Nabi SAW tabassumatan ukhra. Rasulullah SAW tersenyum dengan senyuman yang lain. Sudah ini, suasana sudah pecah. Fajalastu hina ra'aituhu tabassama. Kata Umar, aku pun duduk setelah aku melihat Nabi tersenyum. Farfa'tu basari fi baiti, aku pun nengok-nengok kamar Nabi. Wallahi ma ra'aitu fi baiti syai'an yaruddul basara ghairu ahabatin thalatha. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang menarik pandanganku ketika aku lihat, cuma ada tiga gantungan kulit saja. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada kasur, tidak ada apa-apa, tidak ada harta di kamar itu, padahal masih istilah gudang kecil-kecilan. Yang kalau Nabi punya harta, mungkin Nabi taruh di situ. Umar lihat sana, lihat sini. Tidak ada yang menarik perhatianku. Kecuali cuma ada tiga kulit. Ya. Kulit yang sudah disamak. Nabi hidup dengan sangat sederhana. Fakulti ya Rasulullah. Udu'ullah faliwasi ala ummatik. Aku berkata ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberi kelapangan kepada umat Anda. Fa inna Faris wa Rum qad wusi alaihim wa utud dunya wa hum la ya'budunallah. Sungguhnya Persia dan Romawi, mereka telah diberi kelapangan harta oleh Allah padahal mereka tidak menyembah Allah. Dalam riwayat yang lain, ketika Umar melihat kondisi Nabi tadi tidur di tikar, tidak ada kasur, bekas-bekas tikar di lambungnya, kamar kosong, enggak ada apa-apa. Ini kepala negara kaum muslimin. Ini bukan Pak RT, bukan lurah, bukan bupati, kepala negara kaum muslimin yang menang dalam peperangan, yang mendapatkan gonima yang sangat banyak dalam perang Hunain. Bagaimana mendapatkan ribuan onta, ribuan ya kambing dan macam-macam dengan harta emas dan perak, tapi lihat rumahnya kayak begini. Maka Umar pun fabakaitu, kata Umar, aku pun menangis melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Umar?" Fakultu ya Rasulullah, aku berkata. Maksudnya sedih melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata aku, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fi ma huma fihi wa anta Rasulullah." Wahai Rasul, lihatlah Kisra raja Persia, lihatlah Kaisar raja Romawi, lihat bagaimana kehidupan dunia mereka. Sementara engkau Rasulullah seperti ini, engkau utusan Tuhan seperti ini. Rasulullah tadinya duduk, tadinya berbaring begini, mutakik. Rasulullah SAW duduk serius. Ketika melihat Umar berkata demikian, Rasulullah tegur Umar. Kata Rasulullah SAW, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Kau ragu? Kau ada keraguan wahai Umar? Inna ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu kaum yang disegerakan kenikmatan dunia mereka. Romawi, Persia. Fakultu istaghfir li ya Rasulullah. Umar tahu dia salah. Tidaklah dia ucapkan hal tersebut kecuali karena sayang kepada Nabi. Maka dia berkata, ya Rasulullah, mohonlah ampunan buatku. Ya. Umar cerita, wa kana Rasulullah SAW aksama alaihi dikhula alaihinna ay ala azwaj syahran min syiddati mawjidatihi alaihinna. Dan Rasulullah telah bersumpah tidak mendatangi, tidak ketemu istri-istri beliau selama sebulan karena perasaan yang dia dapati dengan bertumpuknya masalah keluarga yang beliau hadapi, ya, terutama ketika Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan beberapa kesalahannya ya, karena mengharamkan madu, mengharamkan budaknya demi untuk menyenangkan istri-istrinya, kemudian istri-istrinya ternyata menuntut tambahan nafkah. Ini semua membuat Nabi harus melakukan satu sikap yang serius dengan meninggalkan mereka seluruhnya. Demikian Nabi SAW berjalan sehari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-29. Nabi sendirian di kamar tersebut. Bertepatan, kata Anas bin Malik, bertepatan Nabi jatuh dari kuda, kemudian kaki beliau cedera. Tidak ada yang nemani, istrinya tidak ada yang datang. Dan subhanallah, sakit sendirian. Sedih ya, sakit sendirian. Oh, sakit mungkin dirawat sama istri satu, istri kedua, apalagi istri sembilan, banyak yang rawat. Ini semua istri semua ditinggal, Nabi lagi sakit sendirian di kamar. Ya, itulah kehidupan. Ya, Nabi pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya setelah lewat 29 hari, setelah satu bulan, ketika itu bulan 29 hari, maka turunlah ayatul takhir. Ya, ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab ya. Yes. Di mana Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turil hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna." Saya ingin tahu nomornya. Nomor ayat 28, surat Al-Ahzab ayat nomor 28. Kata Allah, "Ya ayyuhan nabi, ya, kulli azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turil hayatad dunya wa zinataha, wahai istri-istriku, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, fata'alain, kemarilah. Umatikunna, aku akan berikan harta yang aku miliki, masih aku akan berikan kepada kalian. Wa usarrihkunna sarohan jamila, dan aku akan ceraikan kalian baik-baik. Wa in kuntunna turinallaha wa rasulahu wa daral akhirah, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan akhirat, Allah akan siapkan ganjaran yang besar di surga. Kala dua pilihan. Subhanallah. Turunlah ayat takhir. Ya. Ketika Nabi turun ayat takhir, Nabi pertama kali datang ke Aisyah. Nabi ingin datang satu-satu istrinya. Karena Allah yang suruh. Suruh istrimu satu-satu pilih. Pilih dunia atau pilih engkau. Kalau pilih engkau, hidup sederhana. Kalau pilih dunia, silakan cerai. Harus cerai. Tidak bisa. Kamu seorang Nabi tidak bisa seperti keinginan mereka. Tinggal pilih. Istri pertama yang didatangi oleh Nabi, yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah cerita, ya. Dia pun masuk. Fabada'a biha, Rasulullah ketemu Aisyah dulu. Aisyah berkata, ya Rasulullah. Aisyah ingat, suaminya bersumpah untuk tidak menemui mereka sebulan. Jangan sampai suaminya lupa. Aisyah sayang sama suaminya. Dia berkata, ya Rasulullah, innaka kunta qad aqsamta alla tadkhula alaina syahran, wa innama asbahta min 29 lailatan audduha addan. Lihat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau berjanji untuk tidak menemui istri-istrimu, tidak menemui selama sebulan. Ini hari ini baru 29 hari ya Rasulullah, baru lewat 29 hari. Aku hitung setiap hari ya Rasulullah. Maksudnya, aku ini menghitung hari-hari perpisahan kita. Hari demi hari, sekarang baru 29 hari ya Rasulullah. Belum saatnya aku ketemu dengan kita. Kau sudah berjanji sebulan. Penuhi janjimu. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, Asyahru tis'un wa ishruna laylah. Bulan ini 29 hari saja. Jadi hari ke-30 Nabi sudah ketemu ya. Mengingatkan ya, Aisyah mengingat. Ini yang saya menakjubkan, dia berkata, "A'udduha addan." Ya Rasulullah, kamu baru 29 hari, aku hitung hari demi hari ya Rasulullah. Kemudian turunlah ayat takhir. Kemudian ayat takhir tadi ayat pilihan. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kau ingin dunia dan perhiasannya, maka kemari aku kasih sedikit dunia yang aku miliki, kemudian kita cerai baik-baik, enggak apa-apa. Kalau kau ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan di surga. Siapkan di surga. Maka Rasulullah berkata, ya Aisyah, inni dhakirun laki amran. Ya Aisyah, aku ingin menyebutkan satu perkara kepadamu. Fala alaiki alla ta'jali fihi. Tidak usah buru-buru kau jawab. Saya akan sebutkan satu perkara. Kau silakan pilih, tidak usah buru-buru. Hatta tastamiri abawaiki. Sampai kau diskusi sama kedua orang tuamu. Jangan ambil keputusan. Nabi sayang, artinya jangan sampai Aisyah kemudian milih, kita cari aja ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak kau. Nabi juga sayang ya. Tahu-tahu Nabi, Allah alam, mungkin Nabi khawatir kalau Aisyah kemudian, kalau dia masih muda, ya udah kita cerai saja ya. Maka Nabi bilang, jangan ambil keputusan sekarang. Diskusi dulu sama kedua orang tuamu. Yang penting jangan dulu ambil keputusan ya. Wahai Aisyah, ada pilihan, Allah suruh saya kasih engkau pilihan, jangan ambil dulu keputusan. Kembali kedua orang tuamu diskusi. Qala, apa pilihannya? Qala, waqad alima anna abawi lam yakuna ya'muruni bi firaqihi. Dia tahu, kata Aisyah, Rasulullah tahu kedua orang tuaku pasti tidak akan memerintahkan aku untuk cerai. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Wahai Aisyah, telah turun ayat kepadaku, Allah berfirman, ya wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku akan berikan kesenangan bagi kalian, umatik kunna, wa usarrif kunna sarohan jamilan, aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik-baik, tidak perlu kita bertengkar, tidak perlu ramai, cerai baik-baik saja. Ya. Wa in kuntum turidunallaha wa rasulahu, tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan ingin akhirat, fa innallaha 'adilul muhsinati min kunna ajran 'azim, Allah akan siapkan di surga ganjaran yang besar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda suruh aku pilih bersama Anda atau cerai. Buat apa aku diskusi sama orang tuaku? Tentu aku pilih Allah dan Rasulnya. Ngapain aku diskusi sama kedua orang tuaku ya Rasulullah? Tentu aku pilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Subhanallah. Memilih untuk hidup susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Aisyah, Rasulullah pergi ke istri berikutnya. Berikutnya sampai 9 istrinya dan semua jawabannya sama seperti Aisyah. Ngapain kita diskusi? Sudah saya pilih, kita pilih Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kesalahan istri-istri Nabi tersebut ada hikmahnya ya. Untuk mengangkat level mereka karena tidak boleh menemani Nabi kecuali wanita-wanita yang levelnya sangat mulia. Yang orientasi mereka bukan dunia sama sekali. Karena demikianlah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu Allah muliakan dalam surat Al-Ahzab ayat tadi ayat 28 ya. Kemudian la yahilulakan nisa, sebentar saya carikan ayatnya. Ayat ke-52. Allah muliakan mereka, Allah mengatakan la yahilulakan nisa min ba'du wala antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allah ala kulli syai'in rahima. Kata Allah, tidak halal bagimu wahai Nabi untuk kawin lagi. Enggak boleh. Cukup 9 ini. karena mereka sudah melewati ujian, mereka sudah naik level. Tidak boleh kau nikah lagi. Dan tidak boleh kau gantikan mereka dengan perempuan yang lain. Walau ajabat ka husnuhun, walau ajabat ka husnuhun, meskipun wanita lain lebih cantik daripada mereka, tidak boleh. Kata para ulama, ini ayat Allah turunkan untuk memuliakan istri-istri Nabi yang milih hidup susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kehidupan mereka yang penuh kesederhanaan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, in kunna lanaral hilal tsummal hilal tsummal hilal thalatha ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami istri-istri Nabi, lihat hilal muncul sampai 2 bulan berturut-turut, tidak ada api dinyalakan di rumah-rumah Nabi SAW. 9 istrinya enggak ada yang masak. Enggak ada yang masak selama 2 bulan. Ma ta'amukum ya ummah, apa yang kalian makan? Al-aswadan, korma dan air putih. Subhanallah. Siapa yang kuat hidup bersama seperti Nabi SAW? Ya. Bayangkan kalau Nabi dapat harta, Nabi bagi-bagi. Istrinya ngelihat. Melihat terbiasa suaminya bagi-bagi hartanya. Dan itu berpengaruh kepada istri-istri Nabi. Maka ketika Nabi sudah meninggal dunia, istri-istri mereka adalah orang yang paling dermawan. Lihat Aisyah, kalau kita baca tentang bagaimana kedermawanannya luar biasa. Sampai ketika Aisyah masih hidup saja, ada seorang wanita datang bersama 2 istrinya, minta makan dari Aisyah. Aisyah cari, cuma dapat 1 butir korma. Bayangkan di rumah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. 1 butir korma. Kemudian dia berikan kepada wanita tersebut. Ithar mendahulukan orang lain. Subhanallah. Ya. Dapat pelajaran dari suaminya bagaimana dermawan yang luar biasa diterapkan oleh istri-istrinya ketika mereka Nabi masih hidup, apalagi setelah Nabi meninggal, mereka tetap menerapkan kedermawanan yang diajarkan oleh suami mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha hidup di kamar yang sempit. Kalau Nabi ingin bikin rumah besar, Nabi bisa, wong dia kepala negara. Dia dapat ghanimah banyak, hartanya banyak. Kalau dia mau, tapi dia bagi-bagi, memilih rumah yang sederhana. Ya mungkin entah 4x6 atau berapa ya. Yang Nabi saja sallallahu alaihi wasallam kalau ingin salat tidak ada space. Harus salat di depannya Aisyah. Kalau mau sujud, Rasulullah harus sentuh kaki Aisyah supaya Aisyah bisa melipat kakinya sehingga ada space untuk sujud. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi karena kehidupan kita dengan suami, kehidupan anti dengan suami anti, orientasinya akhirat. Hidup cuma sebentar. Ya, ntar lagi ibu sudah pada tua, kita juga sudah pada tua, entah masih hidup berapa tahun lagi dengan kondisi corona yang tersebar sana sini, enggak tahu ya. Masih ontesnya dunia melulu. Ya. Betapa banyak orang meninggal dunia tidak bisa dia bawa ya. Ya, okay. Bukan saya tidak menyuruh kita zuhud seperti Nabi, kita enggak mampu ya. Iman kita lemah, tapi paling tidak orientasi kita jangan dunia. Kita boleh bersenang-senang tapi ada yang kita sedekahkan, ada yang kita berikan ya. Ya bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat istri-istri Nabi 2 bulan enggak ada yang dimasak. Ya. Kita alhamdulillah meskipun pandemi kulkas dibuka masih ada Indomie, masih ada apa kayak masih ada makanan alhamdulillah. Ya kemudian kampung juga masih ada ATM alhamdulillah. ATM suami juga kita yang simpan ya, masih alhamdulillah ya. Kemudian jangan terlalu sibuk mikirin tas mewah lah, apalah. Ada saatnya kita kalau ada duit lagi kok ya. Tapi jangan orientasi kita dunia. Kelihatan orientasi seseorang dari tingkahnya, apa yang dia lihat setiap hari, apa yang dia bicarakan setiap hari, itu orientasi dia. Ya, ingat bagaimana kehidupan Nabi yang sangat sederhana. Istri Nabi manusia, wanita sangat mulia yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Lihat bagaimana mereka harus hidup seperti itu. Akhirnya setelah Nabi berikan pilihan, semua milih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesai pemboikotan tersebut, Nabi kemudian hidup kembali bersama istri-istrinya, 9 istrinya dengan kesabaran istri-istrinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah kajian tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikut mulai dari perang Tabuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.